10 ini. Demikian juga Syekh Shalih Al-Fauzan telah menyebutkan bahwa Nawaqidul Islam itu disebut juga Asbabur Riddah, sebab-sebab yang akan mengantarkan seorang keluar dari Islam, sebab-sebab kemurtadan. Dan ini merupakan kerugian tatkala seorang murtad keluar daripada Islam. Sehingga mempelajari pembatal-pembatal Islam ini sangatlah penting. Bahkan para ulama, mereka menulis, mereka membuat sebuah karya, dan mereka menjadikan pembahasan khusus di dalam kitab-kitab fiqih. Bahkan dalam hal kitab-kitab fiqih, para ulama menulis secara khusus hukmul murtad misalnya. Hukum orang yang murtad. Pada setiap kitab fikih, mereka para ulama menulis bab sendiri yang mereka beri judul kitab hukmil murtad. Hukum orang yang murtad, keluar dari Islam. Baik dalam pembahasan yang panjang ataupun dalam pembahasan yang ringkas. Padahal ini di dalam kitab apa? Fikih. Yang kalau dikaitkan itu di mana? Begitu. Dengan perkara tauhid dan akidah. Di mana ketemunya? Menunjukkan pentingnya untuk mempelajari Asbabur Riddah atau yang disebut dengan Nawaqidul Islam. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Atau kita langsung memasuki poin yang pertama daripada salah satu pembatal-pembatal keislaman. Yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah. Syirik dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum itu diterangkan atau telah menyebar di saat manusia mengatakan, kenapa sih kalian sibuk untuk mengatakan hukum-hukum murtad, sebab-sebab seorang itu keluar daripada Islam, kenapa? Mestinya kan mari kita islamkan manusia. Mari kita ajak mereka manusia untuk masuk ke dalam Islam. Semuanya. Tanpa terkecuali. Maka kita jawab, iya. Itu merupakan tugas masing-masing dari kita. Untuk menunjuki siapapun. Agar manusia itu mau memeluk agama Islam. Akan tetapi kita akan membahas perkara yang lebih rinci lagi. Ingat bahwasanya di sana ada perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Sehingga ini juga tak kalah pentingnya. Kita katakan iya, mengajak manusia ke dalam Islam perkara yang agung. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umat untuk memeluk agama Islam. Tapi dengan metode yang benar, dengan cara yang hak, Sehingga ketika seorang betul-betul masuk ke dalam Islam, merasakan indahnya dan nikmatnya seorang dalam mempelajari agama Islam tersebut. Kemudian yang pertama di antara pembatal-pembatal keislaman itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa syirik disebutkan pembatal keislaman yang pertama? Jawabannya iya. Karena syirik itu adalah akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar itu syirik. Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda di hadapan para sahabat-sahabatnya, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah aku beritakan untuk kalian dosa besar yang paling besar? Mereka menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Yang pertama kali yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disebutkan pembatal keislaman yang paling besar? Iya, karena syirik adalah dosa besar yang paling besar. Sehingga kita tahu bahwasanya dosa itu terbagi menjadi dua. Ada dosa yang besar, ada pula dosa yang kecil. Dosa besar itu adalah dosa yang disebutkan oleh syariat bahwasanya itu adalah dosa besar. Atau padanya terdapat ancaman di akhirat. Atau terdapat hukuman di dunia. Itulah yang namanya dosa besar. Ancaman di akhirat misalnya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini ancaman. Berarti dosa itu adalah dosa besar. Atau di dunia dia akan mendapatkan hadd. Akan mendapatkan hukuman. Apakah dia dikisos, dipancung, atau dia dirajam, atau dia dipotong tangannya. Maka dosa tersebut menunjukkan dosa besar. Dan ada pula dosa kecil. Dosa kecil ini selainnya. Nah, dosa kecil ini apa? Selainnya. Contohnya apa dosa kecil kalau begitu? Sebagian para ulama memberi contoh memandang sesuatu yang tidak halal baginya untuk dipandang, ya, hanya sepintas saja. Nah, dia tahu itu haram. Dia pandang terus. Terus kemudian dia membuang muka. Dia tundukkan pandangannya. Sengaja dia memandang perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat. Jadi ini alasan kenapa dosa syirik kepada Allah disebutkan yang pertama kali. Karena dia adalah akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar. Yang kedua disebutkan bahwasanya dosa syirik. Karena dosa syirik itu akan menghapus amalan seseorang. Sehingga disebutkan yang pertama kali. Menghapus amalan seseorang. Meskipun dia pernah berhaji. Meskipun dia pernah umroh. Meskipun dia infak, bersodakoh. Membaca Al-Quranul Karim. Akan tetapi pada setiap tahunnya, dia datang ke kuburan wali fulan untuk mengalap berkah. Wahai wali, walinya sudah meninggal, sudah dikubur. karena mungkin dikeramatkan, sehingga dia minta, wahai wali, mudahkanlah bagi kami untuk mensukseskan dagangan kami. Pada malam tertentu misalnya, di malam satu syuro, dia ya meminta kepada wali tersebut yang telah meninggal dunia. Dia berdoa, dia sholat, dia berzikir, di situ dia lebih khusyuk ketika ia lakukan di kuburan. Maka amal-amal soleh yang pernah dia lakukan itu hapus gara-gara dosa syirik. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, tentu akan batal, akan hapus apa-apa yang pernah mereka lakukan. Yang berikutnya, kenapa dosa syirik disebutkan pembatal Islam yang pertama? Karena dosa syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia belum sempat bertaubat semasa hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, an yushraka bih, orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni apa-apa yang di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti dosa-dosa selain dosa syirik itu masuknya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tahta masyiatillah, masih bisa mendapatkan ampunan. Masih ada harapan mendapatkan ampunan. Tapi dosa syirik, ketika seorang itu tidak sempat bertobat di dunianya, wallahu a'lam, secara nas dia tidak akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Masih ringan dosa membunuh. Masih ringan dosa mencuri, dosa berzina. Meskipun itu juga berbahaya. Karena bisa jadi Allah tidak mengampuni orang yang membunuh. Bisa jadi Allah tidak mengampuni orang yang berzina dan seterusnya. Karena itu tahta masyiatillahi azza wa jalla. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gantung diri misalnya. Gimana nih gantung diri? Terus guna tempatnya neraka ini. Wallahu a'lam bishawab. Selama itu bukan dosa syirik, semuanya itu di bawah kehendak Allah Jalla wa ala. In syaa'a ghafarahu wa in syaa'a 'adzabahu. Jika Allah ingin berkehendak mengampuninya, Allah memberikan ampunan kepadanya. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin menyiksanya, maka Allah akan siksa orang tersebut. Mengapa dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala disebut pembatal Islam yang pertama? Berarti ketika seorang berbuat syirik, batal sudah Islamnya. Nah, dimulai lagi. Kenapa sebabnya? Karena dosa syirik menyebabkan diharamkan bagi pelakunya untuk masuk ke dalam surga. Haram pelaku syirik itu masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga. Haram baginya surga. dan tempat kembalinya adalah neraka. Serta tidak ada bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang yang zalim, wa ma lidzalimin, zalim di situ berarti syirik. Tidaklah bagi mereka orang-orang yang zalim seorang penolong pun tidak ada. Karena kesyirikan itu juga disebut dengan kedzaliman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat besar. Disebutkan pula bahwasanya dosa syirik. Kenapa disebutkan yang pertama kali daripada nawaqidul Islam? Karena menyebabkan halal darahnya. Karena pelakunya tidak mendapatkan syafaat. Itu beberapa alasan kenapa dosa syirik disebutkan pertama kali, ya, yang membatalkan keislaman seseorang. Dan ingat, ini hukum secara umum, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Hukum secara umum, jangan diterapkan hukum secara khusus. Kayak gawene berbuat syirik kayak. Mengalap berkah. Menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih diperuntukkan untuk selain Allah. Ia peruntukkan untuk perapatan. Yang tunggu perapatan. Yang tunggu perapatan itu jin, dedemit, dan seterusnya. Pada bulan-bulan tertentu. Agar tidak membuat malapetaka bencana. Dia itu sukanya ke laut. Melarungkan kambing. Agar di musim hujan besok tidak terjadi tsunami misalnya. Meminta kepada laut selatan sana perlindungan. Itu syirik, perbuatan syirik. Tapi menentukan kamu syirik, berarti kamu kafir. Nah ini tidak dibolehkan. Ya, harus terkumpul beberapa syarat yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Syarat seorang itu dikafirkan. Dan syarat seorang itu tidak boleh untuk dikafirkan. Telah kita sebutkan. Kalau begitu, apa makna syirik? Saya pengen tanya ini. Apa makna syirku billah subhanahu wa ta'ala? Apa Zak? Coba terjemahkan bahasa Indonesia baik. Beribadah kepada Allah dan juga kepada selainnya. Naam, ahsanta barakafik. Itu ringkasnya. Syirik itu definisinya banyak. Tapi bermuara atas itu. Dikatakan syirik berarti ja'lu syai syarikan. Menjadikan sesuatu itu ada temannya, ada sekutunya. Dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, naam. Tapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Selain Allah ini, ya, bisa berbentuk berhala, patung. Dan ini yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beri nama Latta, Uzza, Manat, Hubal. Yang mana mereka itu bertabaruk di sana, mengalap berkah, meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada patung-patung tersebut. Di zaman Nabiullah Nuh juga demikian. Mereka menyembah patung-patungnya orang-orang saleh. Siapa namanya? Siapa namanya? Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Apabila mereka tertimpa kesusahan, datangnya ke patung. Patung ini demikian. Ini dulu Nah kalau zaman sekarang kayak gitu, ora payu katone. Sehingga dipoles aja patung. Apa? Batu misalnya. Batunya ini batu keramat. Batu ini di demamit, tahu demamit ya? Demamit itu alat peledak dem itu. Ini mau dipindah ini karena ini mau jadi jalan. Jalan tol misalnya. Gak bisa, batunya akan balik lagi itu. Gak tahu gimana. Wah, sehingga dikeramatkan. Ya, dikeramatkan. Ngalap berkah di situ. Atau pepohonan. Kalau sedang tertimpa kesulitan, kesusahan, datang saja ke pohon itu. Bersemedi di sana. Nah, sudah kamu meminta saja di sana, insya Allah permintaanmu itu akan terkabul. Nah, masjid itu pernah, tapi ke tempat-tempat yang seperti itu, semangat sekali. Kalau sekarang, terus merembet maning, kuburan, ya kan? Ketika kita terangkan, ketika diterangkan, ya akhi, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, sholat, ya, untuk menyampaikan keperluanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu perbuatan syirik. Woi, jelas langsung marah. Syirik. Masa kayak gini syirik? Kamu urung lahir ke wisana budaya seperti ini. Syirik bagaimana? Misalnya. Kaget. Yang kami lakukan ini menghormati para leluhur. Menghormati dan memuliakan. Ya, orang-orang soleh. Masa dikatakan syirik? Justru ini merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya mirip dengan dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendakwahkan dakwatut tauhid. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah menjawab, "Ma na'buduhum?" Kami itu tidak mengibadahi mereka, patung-patung, berhala-berhala, tidak. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali agar patung-patung berhala itu mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi ini bukan syirik. Mas, Pak, Abu misalkan. Dulu zaman Rasul ki sibuk mengislamkan orang. Tapi zamane jenengan kuwe, zamanmu kuwe sibuk mengkafir-kafirkan orang, mengsyirik-syirikan orang. La ilaha illallah. Ilmu berperan di situ memang. Nah, ilmu mempelajari apa sih syirik? Lah makna syirik itu tadi. Dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Dan definisi syirik itu datang dalam banyak definisi. Seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan sendiri. Tentang akbarul kabair, fama huwa syirku billah? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan bagi Allah itu tandingan. Dan dialah Allah yang telah menciptakanmu. Kamu jadikan Allah itu tandingan. Kamu beribadah kepada Allah, kamu juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah dikatakan syirik. Lah apa maning orang yang sama sekali tidak beribadah kepada Allah, tapi ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mau dikatakan apa ini? Kalau zaman dulu, betul-betul. Mereka beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Mereka tidak mau mengesakan Allah semata, tidak mau. Karena ini akan dianggapnya peremehan serta pelecehan terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah. Tidak menghormati para leluhur, para wali. Demikian juga, ya, makna syirik yang disebutkan oleh para ulama adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Yang namanya syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada apa-apa yang menjadi kekhususan Allah Jalla wa'ala. Dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, serta dalam asma wa sifat. Ini makna syirik. Asyirku billah subhanahu wa ta'ala. Disamakan itu Allah Jalla wa'ala dengan selainnya. Ini kebatilan. Dan syirik itu terbagi menjadi dua. Ada syirik yang besar, syirkun akbar. Dan ada pula syirik yang kecil, syirkun asghar. Apa itu syirik yang besar? Wa huwa kullu ma atlaqa syari'u yatadhammanul insan yakhruju minal millah. Apa saja yang dinamakan oleh syariat ini sebagai syirik besar dan memiliki kandungan atau konsekuensi bagi seorang mengeluarkan dalam ruang lingkup Islam. Ini syirik besar. Adapun syirik kecil adalah kullu ma naha anhu syara mimma huwa dhari'atun ila syirkil akbar. Apa saja yang dilarang oleh syariat yang bisa mengantarkan kepada syirik yang besar. Atau yang disebutkan dalam Al-Kitab wa Sunnah sebagai syirik kecil. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan, perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian, akan menimpa kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Fasu'ila anhu faqala arya. Kemudian beliau pun ditanya, apa itu syirik kecil? Beliau mengatakan apa? Arya, riya. Ingin dilihat dan mendapatkan pujian. Mendapatkan sanjungan. Ini syirik kecil. Maka telah jelas bagi kita ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ya, tentang syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu pembahasan yang berikutnya, apa bedanya antara syirik besar dan syirik kecil? Syirik besar itu mengeluarkan seorang dalam agama. Adapun syirik kecil, tidak. Syirik besar itu menghapus semua amalan-amalan yang pernah dia lakukan. Sebesar apapun, sebanyak apapun, tatkala dia melakukan dosa kesyirikan, maka akan hapus seluruh amal perbuatannya. Amal perbuatan kebaikannya. Ini syirik besar. Adapun syirik kecil, akan terhapus amalan yang dimasuki oleh syirik kecil tersebut. Naam. Dan para ulama membahas dalam hal ini. Seperti Syekhuna Abdul Abbas rahimahullah dalam kitabnya Dhammur Riya. Apabila riya itu masuk ke dalam sholat. Sementara ibadah sholat ini kan memiliki rangkaian-rangkaian. Ada satu rokaat, ada dua rokaat, ada tiga rokaat, ada empat rokaat. Atau ada sekian banyak rokaat. Ketika dia sholat misalnya masuk pada rokaat yang kedua. Sementara dia sedang sholatul isya. Masuk di rokaat kedua, dia tahu bahwasannya ikut dalam shof, ya, orang yang mulia. Wah, dia berusaha untuk membagus-baguskan sholatnya. Kekhusyuannya, pandangannya, takbirnya. Itu agar orang yang di sampingnya itu melihat bahwasannya dia sholat dengan sholat yang khusyuk. Sehingga akan mendapatkan sanjungan dan pujian. Nah, apakah dengan dosa riya tersebut, syirik kecil tersebut, semua rangkaian amalan sholat itu batal atau hanya itu saja? Nah, ini silang pendapat di kalangan para ulama. Warrajihu wallahu a'lam. Ya, yaitu amalan akan hapus yang dimasuki syirik kecil saja. Kemudian perbedaan yang berikutnya, syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya kecuali dengan taubat. Adapun syirik kecil, ya, bisa mendapatkan ampunan Allah Jalla wa Ala. Syirik besar apabila seorang mati di atas kesyirikannya, maka menyebabkan khalidun mukhalladun finnar. Kekal. Di dalam neraka. Adapun syirik kecil, tahta masyiatillahi azza wa jalla. Syirik besar menyebabkan halal darah dan hartanya. Adapun syirik kecil, tidak. Nah, maka ini beberapa pembahasan tentang masalah syirik fi ibadatillahi azza wa jal. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan kembali di pertemuan mendatang yang dijelaskan oleh الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله